أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Imam Syafi'i berkata, safir tajid 'iwadan 'amman tufariquh wa fa inna ladidhal 'aysh bin nazabi إني رأيت وقوف الماء يفسده إن تال طاب وإن لم يجري لم يطب فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجب ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu, bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya. Baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Nabi bersabda, وَمَنْ سَلَقَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Muzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Hidayah 103,4 FM.